Saat relung hatiku kini mulai terasa sepi tanpa ada cintamu. Dalam hidupku semua terasa hampa. Kala hatimu tak dapat ku sentuh, semakin jauh asaku ini untuk ku gapai. Dalam luka batinku perih, teteskanlah ketika dirimu jauh. Isi hatimu telah menjadi miliknya. Seharusnya dunia ini begitu indah. Seharusnya hidupku ini penuh bermakna. Takkan guna jiwaku bila kau bersamaku. Takkan beri batinku ini bila kau pun milikku. Seharusnya dunia ini punya kita berdua. Semakin jauh asaku ini untuk ku gapai. Dalam luka batinku perih, teteskanlah ketika dirimu jauh. Isi hatimu telah menjadi miliknya. Seharusnya dunia ini begitu indah. Seharusnya hidupku ini penuh bermakna. Takkan guna jiwaku bila kau bersamaku. Takkan beri batinku ini bila kau pun milikku. Seharusnya dunia ini punya kita berdua. Beri di dalam hatiku, apakah kau merasakan apa yang ku rasa? Seharusnya dunia ini begitu indah. Seharusnya hidupku ini penuh bermakna. Takkan bunda jiwaku bila kau bersamaku. Takkan beri batinku ini bila kau pun milikku. Seharusnya dunia ini punya kita berdua. Begitu indah. Seharusnya hidupku ini penuh bermakna. Takkan guna jiwaku bila kau bersamaku. Takkan beri batinku ini bila kau pun milikku. Seharusnya dunia ini punya kita berdua.